إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد إخوة الإسلام أعزكم الله kita melanjutkan kajian kita. Allah Ta'ala berfirman dalam masih dalam surat Al-A'la ya. Allah Ta'ala berfirman, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Inna hadza la fi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allah berfirman, qad aflaha man tazakka. Qad, sungguh aflaha, beruntung. Man tazakka, orang yang mensucikan dirinya. Artinya kata Ibnu Katsir, ay tahhara nafsahu min al-akhlaqir radilah. Artinya mensucikan dirinya dari akhlak-akhlak yang tidak baik. Wa taba'a ma anzalallahu ala rasulih, dan mengikuti apa yang Allah turunkan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan tentang makna ayat ini ada dua pendapat ya. Pendapat yang pertama yang ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Qad aflaha man zakkaha ay man tazakka, sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, qad aflaha man tazakka, artinya ay zakka malahu. Sungguh beruntung orang yang mensucikan, artinya mensucikan hartanya dengan diinfakan. Ya. Jadi kata-kata tazakka di sini ada dua makna. Makna yang pertama artinya mensucikan diri. Dari apa? Tentu dari semua perkara yang bisa merusak hati. Makna yang kedua, tazakka di sini artinya dari kata zakat. Artinya orang-orang yang mengeluarkan apa? Zakatnya, zakat hartanya. Dan ikhwatal Islam azakumullah, kedua-duanya kita katakan betul. Bisa jadi artinya yang pertama atau yang kedua. Walaupun Al-Imam Ibnu Katsir lebih condong kepada pendapat yang pertama itu. Makanya beliau menafsirkan kata-kata man tazakka artinya tahhara nafsahu minal akhlaqir radhilah. Artinya ini sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya di akhlak-akhlak yang tidak baik. Dan sudah kita menafsirkan firman Allah di dalam surat apa namanya? Asy-Syams ya. Di mana Allah Ta'ala bersumpah 11 kali untuk menetapkan tentang pentingnya tazkiyatun nufus. Di mana dalam firman Allah dalam surat Asy-Syams itu dengan firman-Nya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan dirinya dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori dirinya. Qad aflaha man tazakka, sungguh telah beruntung orang-orang yang ya mensucikan dirinya. Kata Qatada, ay zakka malahu wa arda khaliqahu, artinya menzakati hartanya dan meridhokan ya Rabbnya, yaitu penciptanya. Dan adalah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan manusia untuk mengeluarkan zakat fitr. Dan beliau berdalil dengan ayat ini, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbi fa shalla. Iya. Jadi kata tazakka ini sudah kita sebutkan ada dua makna. Qad aflaha, sungguh telah beruntung. Di sini Allah menyebutkan keberuntungan buat siapa? Orang-orang yang mensucikan jiwanya dengan mensucikan diri dari akhlak-akhlak yang tidak baik, mensucikan hartanya juga, mensucikan akhlaknya, mensucikan akidahnya, mensucikan ibadahnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan muta'alliqnya. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab beliau Al-Qa'idul Hisan, di antara kaidah yang agung di dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, yaitu Allah seringkali menghilangkan muta'alliqnya, hubungan yang berhubungan dengannya. Supaya apa? Supaya maknanya umum, mencakup segala sesuatu yang diinginkan dari kata tersebut. Contoh misalnya Allah mengatakan di situ, qad aflaha man tazakka. Sungguh telah beruntung orang yang tazakka. Ya. Mensucikan. Mensucikan apa? Di sini Allah tidak menyebutkan muta'alliqnya. Maka masuk padanya makna seluruh mensucikan. Berarti mensucikan jiwanya, mensucikan akidahnya, mensucikan ibadahnya, mensucikan akhlaknya, mensucikan muamalahnya. Demikian pula semua yang sifatnya itu kebaikan kita berusaha untuk sucikan ya akhwat Islam. Iya. Dan insyaallah suatu ketika kita akan bahas kitab tersebut yang berjudul Al-Qa'idul Hisan. Ya, kaidah-kaidah yang indah dalam menafsirkan firman apa Al-Qur'anul Karim. Wa dzakara asma rabbih fa shalla. Lalu ia mengingat nama Rabbnya, artinya ia berzikir kepada Allah. Lalu ia salat. Kata Ibnu Katsir, ay aqama shalah fi awqatiha. Artinya ia mendirikan salat pada waktunya masing-masing. Ibtigha'a ridwanillah, karena mengharapkan keriduan Allah. Wa ta'atan li amrillah wa imtithalan li syar'illah. Ya, karena menaati perintah Allah dan mempraktikkan syariat Allah. Ya, wa dzakara asma rabbih fa shalla. Dan ia berzikir kepada Allah lalu ia salat. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan ayat ini yaitu salat lima waktu. Ya. Akan tetapi ayat ini sekali lagi akhi dihilangkan muta'alliqnya. Sehingga sebetulnya kalau kita perhatikan kata-kata sholat di sini mencakup semuanya, baik sholat lima waktu maupun sholat sunnah. Tentu sholat lima waktu lebih berhak untuk kita jaga. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa makna ayat ini juga menjaga sholat-sholat sunnah juga. Karena kata para ulama ya, orang yang bisa menjaga sholat sunnah, maka untuk menjaga sholat wajib lebih bisa. Dan orang yang selalu meninggalkan yang sunnah, dikhawatirkan nanti-nantinya akan meremehkan yang wajib. Makanya sesuatu yang sunnah itu bagaikan kulit buat buah. Ya, dimana kulit melindungi intinya. Demikian pula, sholat sunnah itu melindungi yang wajib. Kalau yang sunnah kita jaga, yang wajib lebih terjaga. Ya. Qad aflaha man tazakka. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan dirinya, yang mensucikan hartanya, dan ia mengingat Rabbnya. Fa shalla, lalu ia pun salat. Ya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang lain menyebutkan tentang keutamaan zikir dan salat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, banyaklah berzikir kepada Allah dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Allah juga menyebutkan tentang salat dalam ayat Al-Qur'an banyak sekali, Pak. Iya. Dan seringkali Allah Subhanahu wa taala menyandingkan antara salat dengan zakat. Makanya mungkin ini di antara alasan sebagian ulama yang menafsirkan tazakka di sini zakat. Kenapa? Karena Allah seringkali menyandingkan salat itu dengan apa? Dengan zakat ya akhal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Lalu Allah berfirman, bal tu'thirunal hayatad dunya. Justru kalian lebih mementingkan kehidupan dunia, kata Allah Subhanahu wa taala. Aitu qaddimunaha ala amril akhirah. Artinya kalian tuh selalu mementingkan dunia dibandingkan akhirat. Wa tabdunaha ala ma fihi naf'uhum wa salahuhum fi ma'ashihim wa wa'adihim. Ya. Dan kalian pun memperlihatkan padanya dalam perkara-perkara yang sifatnya itu manfaat untuk mereka maslahat untuk kehidupan dan kehidupan dunia dan akhirat mereka. Artinya kalian itu akhi, ya kata Allah, selalu yang kalian pikirkan dunia dulu, dunia dulu. Sementara akhirat itu, ya, kita sering kali mengabaikannya. Sebutkan sebuah kisah. Ibnu Jarir meriwayatkan, kata Ibnu Jarir, haddatsana Ibnu Humaid, ia berkata haddatsana Yahya bin Wadih, ia berkata haddatsana Hamzah dari Atha dari Arfajah Ats-Tsaqafi, ia berkata, aku pernah meminta Ibnu Mas'ud membacakan firman Allah, subbihisma rabbikal a'la. Sampai akhirnya Ibnu Mas'ud membaca bal tu'thirunal hayatad dunya. Dan Ibnu Mas'ud pun diam. Iya. Lalu kemudian Ibnu Mas'ud menghadap kepada para sahabatnya dan berkata, "Atharnad dunya 'alal akhirah." Kita memang seringkali lebih mementingkan dunia daripada kehidupan akhirat. Fasakatal qaum. Maka orang-orang pun diam. Faqala Ibnu Mas'ud berkata, "Atharnad dunya li'anna ra'ayna zinataha wa nisa'aha wa ta'amaha wa syarabaha." Kita lebih mementingkan dunia karena kita melihat perhiasannya, wanitanya, makanannya, minumannya. Wazuwiyat anhal annal akhirah, sedangkan akhirat tidak terlihat oleh mata kita. Fakhtarna hadzal ajil wa taraknal ajil, dan ternyata kita lebih memilih yang terlihat oleh mata dan meninggalkan yang tidak terlihat oleh mata. Itulah Pak, kenapa banyak orang itu tertipu dari kehidupan akhirat. Kenapa kita manusia lebih banyak mementingkan kehidupan dunia? Karena masalahnya dunia itu terlihat, sedangkan akhirat tidak terlihat. Dan terkadang kita lebih percaya kepada yang terlihat daripada yang tidak terlihat. Sesuatu yang sifatnya kasat mata di mata kita itu. Dan memang subhanallah akhwal Islam, ya, kita-kita ini sendiri ngaca lah. Terkadang kita selalu berbicara tentang mengedepankan akhirat daripada dunia. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari saja terkadang kita lebih banyak mengedepankan dunia daripada akhirat. Iya. Buktinya saja jangan jauh-jauh. Terkadang kita itu lebih semangat dengan iming-imingan dunia daripada iming-imingan akhirat. Kalau misalnya amal itu, suatu amal misalnya ya, diberikan iming-imingan dunia. Siapa yang mengamalkan begini, maka rezekinya lancar. Siapa yang mengamal begini, maka sehat. Terkadang kita lebih semangat. Tapi ketika disebutkan siapa yang beramal begini, pahalanya begini, begini, begini, kurang tergerak. Sehingga akhirnya apa? Kita lebih semangat kepada iming-imingan dunia dibandingkan dengan iming-imingan akhirat. Itu dikarenakan memang ya, hati kita kurang keyakinannya kepada kehidupan akhirat, ya akhul Islam azzakumullah. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kata Ibn Kathir, ay thawabullah fid daril akhirah khairu minad dunya. Ya, artinya pahala dalam kehidupan akhirat itu lebih baik daripada pahala dunia. Wa abqa, dan lebih kekal. Fa inna dunya daniyah faniyah. Karena dunia itu hina dan fana, tidak akan pernah kekal. Wal akhirah syarifah baqiyah. Sedangkan akhirat itu mulia dan kekal. Fa kaifa yu'thiru 'aqilun ma yafna 'ala ma yabqa. Maka bagaimana orang yang berakal itu lebih mengedepankan yang fana lalu ia meninggalkan yang kekal? Artinya orang-orang yang berakal itu harusnya lebih mengedepankan yang kekal, ya, daripada mendahulukan yang fana. Tapi ketika kita lebih mendahulukan yang fana, kemudian kita melalaikan yang kekal, itu menunjukkan akan kekurangan akal kita. Iya. Wa yatruku al-ihtimam bidaril baqa'i wal khuldi, kata beliau, lalu ia tinggalkan untuk bersungguh-sungguh mencari kehidupan akhirat. Ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Allah mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya. Justru kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Lalu Allah berfirman, inna hadza lafis suhufil ula. Sesungguhnya ini ada di dalam suhuf yang pertama, itu suhuf Ibrahim dan Musa. Apa yang dimaksud sesungguhnya ini ada dalam suhuf yang ula? Suhuf itu artinya suhifah-suhifah yang diberikan kepada nabi-nabi yang pertama, maksudnya begitu. Iya. Sebagian ulama mengatakan artinya yang terkandung dalam surat Sabihis ini ada dalam suhuf Ibrahim dan Musa. Sebagian ulama lagi mengatakan, dan ini yang dipilih oleh Ibnu Jarir dan dikuatkan oleh Ibnu Katsir, yaitu yang ada dalam suhuf Ibrahim dan Musa artinya firman Allah, ya, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Nah, kalimat-kalimat ini ada dalam suhuf Ibrahim dan Musa. Itu yang dipilih oleh Ibnu Jarir, dan kata Ibnu Qayyim, wa hadza ikhtiyarun hasanun qawi. Ya, ini pilihan yang pendapat yang kuat, kata beliau, wallahu alam. Baik, sekarang kita masuk kepada surat At-Tariq. Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. الله بِرَفِيرْمَن. Wassama, demi langit. Wattariq, dan demi tariq. Apa sih yang dimaksud dengan tariq di sini? Di sini Allah kemudian bertanya, wama adraka ma tariq? Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan tariq? Kemudian Allah mengatakan apa? Menafsirkan makna at-tariq di situ, an-najmu tsaqib, yaitu bintang yang terang. Ya. Ikhwatul Islam azakumullah, kenapa bintang itu disebut tariq? Tariq itu artinya yang datang. Ya. Kata Qatadah, li'annahu innama yura bil lail wa yakhtafi bin nahar. Ya, karena bintang itu hanya terlihat di waktu malam, sedangkan di waktu siang dia tidak terlihat. Makanya dia datang. Ya. Itu namanya tariq. Allah mengatakan demi langit. Di sini Allah bersumpah dengan langit. Ada apa dengan langit? Karena memang langit itu bangunan yang luar biasa, Pak. Ya. Allah berfirman, "Was-samaa'a banainaha bi-aydin wa inna lamusi'un." Dan langit telah kami bangun dengan tangan-tangan kami, dan kami akan meluaskan langit. Jadi apa? Langit itu akan terus meluas dan meluas, meluas dan meluas. Dan subhanallah, ya, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan langit itu 7 lapis. Yang disebutkan dalam satu riwayat bahwa lapis satu dengan lapis berikutnya 500 tahun perjalanan. Walaupun riwayat tersebut ada kelemahan. Akan tetapi kalau kita perhatikan saja, lapis yang pertama, yang di situ ada bintang-bintang. Karena bintang-bintang yang kita lihat itu masih langit dunia, Pak. Allah berfirman, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Dan sungguh kami telah menghiasi langit-langit dunia itu dengan bintang, dengan bintang-bintang. Bintang saja masih langit dunia, Masya Allah. Bagaimana langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh? Subhanallah. Was-samaa'i wat-tariq. Demi langit dan demi tariq. Dan tahukah kamu apa itu tariq? An-najmu tsaqib, yaitu bintang. Ats-tsaqib ay al-mudhi, kata Ibnu Abbas, yaitu yang terang. Ya. Kenapa disebut ats-tsaqib? Kata As-Suddi, yuthqibu syayatin idza ursila 'alaiha. Karena ia akan membolongi setan, dia akan melempar setan. Karena diantara fungsi bintang itu apa? Ya, untuk melempar setan. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan dalam surat apa itu? Surat Al-Mulk. Ya. Walaqad zayyanna samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Sungguh kami telah menjadikan untuk langit dunia itu apa? Bintang-bintang. Dan kami jadikan bintang itu sebagai pelempar-pelempar setan. Makanya yang kita lihat kayak meteor jatuh, itu sebutnya pelempar setan, Pak. Karena kata Rasulullah, yang namanya setan itu berusaha untuk mencuri apa? Kabar-kabar dari langit. Ya. Lalu Allah pun lempar mereka dengan bintang, dengan bintang-bintang itu. An-najmu tsaqib, in kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Sesungguhnya setiap jiwa itu ada penjaganya. Kata Ibnu Katsir, ay kullu nafsin 'alaiha minallahi hafidun yahrisuha min minal afat. Artinya setiap jiwa itu ada malaikat-malaikat yang menjaga tubuhnya dari penyakit. Sebagaimana firman Allah juga dalam surat apa? Ar-Ra'd ayat 11. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Milik Allah lah malaikat-malaikat yang menjaga manusia di depan dan di belakangnya. Berarti Pak, setiap manusia itu ada empat malaikat. Malaikat di kanan dan di kirinya, malaikat di depan dan di belakangnya. Setiap manusia ada empat malaikat. Itu menunjukkan bagaimana perhatian Allah kepada manusia. Sampai-sampai setiap manusia itu ditugaskan oleh Allah empat malaikat. Malaikat di kanan dan di kiri mencatat amalan perbaikan, kebaikan dan keburukan. Malaikat yang ada depan di belakang tugasnya menjaga manusia dari berbagai macam penyakit ataupun yang lainnya. Ya, cuma kita aja enggak pernah lihat bagaimana bentuk malaikat tersebut, ya akhi anzakumullah ya. Sudah gitu, dari selain malaikat ada jin yang disebut dengan jin apa? Jin Qarin. Ya, jin Qarin. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Sesungguhnya setiap jiwa itu ia mempunyai malaikat yang menjaga dia. Karena malaikat itu tugasnya banyak sekali. Ada malaikat, tapi rata-rata malaikat itu diberikan tugas kebanyak yang diberikan tugas untuk kemaslahatan manusia. Iya. Lalu Allah berfirman, "Falyanzuril insanu mimma khuliqa." Hendaklah manusia melihat dari apa ia diciptakan. Iya. Kenapa Allah menyuruh kita untuk melihat itu, Pak? Lihatlah, kamu itu diciptakan dari apa? Kamu itu diciptakan dari air mani yang terpancar. Itu hina. Maksudnya kita disuruh banyak-banyak berpikir. Kita ini diciptakan dari air mani kemudian jadi manusia. Maka otomatis Allah pun lebih mampu untuk membangkitkan orang yang sudah meninggal dunia. Kalau Allah mampu menciptakan kita dari air mani, maka Allah lebih mampu lagi untuk apa? Membangkitkan manusia dari kuburnya. Maka dari itu, apa yang membuat manusia tertipu? Makanya Allah berfirman, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Hei manusia, apa sih yang membuat kamu itu tertipu dari Rabbmu? Ya. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Padahal Allah yang sudah menciptakan kamu, lalu Allah menyempurnakan penciptaan kamu. Apa sih yang membuat kamu tertipu? Di sini akhi, ya, setiap kita hendaknya kita berpikir, kita diciptakan dari apa? Kalau Allah mampu untuk menciptakan kita dari saripati air mani, menjadi makhluk kemudian kita jadi kita ini, maka bukankah Allah pun mampu untuk membangkitkan kita dari alam kubur? Ya. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Kata Ibnu Katsir, tanbihun lil insan ala dha'fi aslihi alladhi khuliqa lah, khuliqa min. Artinya Allah ingin memperingatkan kepada manusia tentang asal penciptaan yang Allah ciptakan darinya. wa irsyadun lahu ila al-i'tirafi bil ma'ad, supaya si hamba ini meyakini dan mengakui akan adanya hari kebangkitan. Li'anna man qadara 'alal bada'ati fa huwa qadirun 'alal i'adah bi tariqil aula. Karena apabila Allah mampu menciptakan kita dari saripati air mani kemudian menjadi makhluk, Allah lebih mampu lagi untuk membangkitkan manusia yang telah mati dan telah menjadi tulang belulang. Makanya Allah berfirman, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduh wa huwa ahwanu 'alaih. Dialah Allah yang memulai penciptaan, kemudian Allah kembalikan dia, dan mengembalikan penciptaan itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akhi, kita ini harusnya setelah melihat asal penciptaan kita, kita jangan, buat apa kita menyombongkan diri gitu loh. Kita dari saripati air mani yang hina, lalu Allah ciptakan, lalu Allah berikan kepada kita mata, telinga, hati yang tadinya kita lemah, tidak punya apa-apa. Ya, ketika kita keluar dari apa namanya perut ibu kita dalam keadaan orok, tidak bisa apa-apa kecuali nangis saja. Kalau lapar ya nangis, kalau sakit ya nangis. Sementara Allah menciptakan kasih sayang pada hati-hati orang tua kita. Lemah manusia. Kemudian dia pun mulai besar, mulai bisa berjalan. Ya. Ternyata apa yang terjadi setelah besarnya menjadi penentang-penentang Allah Subhanahu wa taala. Artinya kamu itu coba mikir, kamu tuh dari apa sih? Kamu itu lemah, lalu Allah jadikan kamu sempurna. Tapi kenapa setelah besar kamu malah menjadi menentang Allah Subhanahu wa taala? Seharusnya kita mengakui akan kelemahan kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Mengakui kefakiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan Allah mengingatkan itu supaya kita menjadi tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan falyanzuril insanu mimma khuliqa. Hendaklah manusia melihat dari apa diciptakan. Lihat oleh kamu. Coba pikirkan baik-baik. Ya. Khuliqa mimma indafiq. Ia diciptakan dari air yang terpancar, yaitu air mani. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Di mana air mani itu keluar dari tulang sulbi laki-laki dan taraib dan tulang rusuk wanita. Taraib itu di sini, Pak. Ya. Yeah. Kalau wanita itu taraib di sini. Kalau sulbi itu di sini. Berarti air mani laki-laki berasal dari tulang sulbi. Kalau air mani wanita berasal dari taraib. Taraib itu jamak taribah. Yaitu di bawah leher di sini nih. Iya. Yeah. Itu namanya taraib. Yakhruju min baini sulbi wa taraib, di mana air mani itu keluar dari sulbi dan taraib. Subhanallah ya akhi. Ini adalah merupakan mukjizat Al-Qur'an. Ya, para dokter sampai hari ini belum mengerti tentang bagaimana dan mana dari mana air mani berasal. Di sini Allah sudah menyebutkan bahwa air mani itu dari sulbi untuk laki-laki. Untuk wanita, air mani itu berasal dari taraib, taribah. Padahal Rasulullah SAW tidak pernah mengadakan penelitian, Pak. Dan ini merupakan memang bukti bahwa ini memang wahyu dari pencipta alam semesta. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Ya. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Di mana air mani itu keluar dari sulbi, tulang sulbi dan taraib. Ya. Lalu Allah Ta'ala berfirman, innahu ala raj'ihi laqadir. Dan sesungguhnya Allah untuk mengembalikannya berkuasa. Apa sih maksudnya Allah mengembalikannya? Di sini mengembalikan apa? Nah, ini ada dua pendapat ulama dalam menafsirkannya. Sebagian ulama mengatakan ai ala raj'i hadzal ma' al-dafiq ila maqarrihi alladhi kharaja minhu laqadirun ala dhalik. Artinya Allah mampu untuk mengembalikan air mani itu untuk balik lagi masuk, enggak masuk. Itu bagi Allah mampu. Dan ini pendapat Mujahid dan Ikrimah. Pendapat yang kedua mengatakan, innahu ala raj'i hadzal insan al makhluq min ma'in dafik ay i'adatuhu wa ba'thu ila daril akhirah laqadir. Artinya Allah mampu untuk mengembalikan manusia yang sudah terlahir ke dunia, kemudian ia pun meninggal menjadi tulang belulang, lalu Allah kembalikan menjadi penciptaan lagi, dan ia bangkit nanti dalam kehidupan akhirat. Allah mampu itu. Ya. Antum pernah lihat, Pak, pohon beringin? Pohon beringin itu bijinya segede gini, Pak. Pernah lihat biji pohon beringin? Kecil, Pak, segede gini. Ya. Ketika ia jatuh, tiba-tiba tumbuh tunas keluar. Kemudian besar jadi pohon. Manusia pun begitu. Ketika dikuburkan seluruh tubuhnya habis. Kecuali adbuzzanab, kata Rasulullah. Adbuzzanab, yaitu tulang ekor sebesar ini. Ini yang tidak akan hancur. Dan nanti di saat hari kebangkitan Allah turunkan hujan. Lalu Allah buat manusia dari tulang ekor tersebut menjadi tumbuh, menjadi manusia lagi. Jangan jauh-jauh lah, kalau Allah mampu untuk menciptakan pohon beringin yang begitu besar dari biji yang kecil keluar tunas dan yang lainnya, Allah pun mampu menciptakan manusia seperti itu. Apa bedanya? Innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah untuk mengembalikan ia menjadi manusia lagi, mampu Allah itu. Mudah. Iya. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tubla as-sarair, yaitu di hari tubla akan diperlihatkan as-sarair yang dirahasiakan oleh manusia. Semua yang dirahasiakan oleh manusia di dunia, Allah akan perlihatkan di akhirat nanti. Apa sih yang dimaksud yang dirahasiakan tuh, Pak? Iya, perbuatan-perbuatan jahat yang dirahasiakan. Contohnya apa? Contohnya berkhianat, korupsi dan yang lainnya. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yurfa'u likulli ghadirin liwa'un inda istihi." Nanti pada hari kiamat orang-orang yang suka berkhianat itu, ya, akan diangkat bendera di pantatnya sambil disebutkan di situ, ini pengkhianatan Fulan bin Fulan. Maksudnya pengkhianatan yang sifatnya rahasia. Kadang orang berkhianat rahasia, Pak. Masuk padanya orang korupsi itu. Demikian pula, akhi, orang yang beribadah tapi dia pengen dilihat orang, pengen didengar orang. Maka nanti pada hari kiamat Allah akan perlihatkan ke orang-orang bahwa si fulan ini dahulu ibadahnya pengen dipuji orang. Makanya kata Rasulullah, man sama'a sama'allahu. Siapa yang ingin didengar orang, nanti di hari kiamat Allah akan perdengarkan ke orang-orang. Ini orang ibadahnya pengen didengar kalian. Itu yang dimaksud dengan yauma tublas sarair. Di hari itu nanti, di hari kiamat, semua yang dirahasiakan manusia akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ria kan enggak kelihatan. Kelihatannya ibadahnya bagus, Masya Allah. Kelihatan ibadahnya ikhlas, bagus, khusyuk, tapi ternyata ria. Nanti di hari kiamat Allah akan perlihatkan. Orang-orang akan tahu ini orang ria waktu di dunia. Iya. Yeah. Makanya semua kejahatan yang terselubung, yang tersembunyi, Pak, di hari itu akan Allah perlihatkan. Di mana manusia akan melihat semuanya. Sallallahu salamata wal afiyah ya akhal Islam, azakumullah. Yauma tublas sarair. Pada hari, di hari itu diperlihatkan as-sarair, jamak dari sarirah. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Maka ia pada hari itu tidak lagi punya kekuatan, tidak pula tidak punya penolong. Orang-orang yang di dunia merasa punya kekuatan, punya bala tentara, punya pasukan dan yang lainnya, di akhirat tidak punya apa-apa. Orang-orang yang di dunia merasa punya kekuasaan, punya tahta, di akhirat tidak punya apa-apa. Makanya ya akhi, Allah pada hari kiamat akan datang sambil menggenggam langit ya dan bumi. Lalu Allah berfirman, Anal Malik, hari ini aku raja. Aina mulukul ard, mana raja-raja dunia itu? Di hari itu raja dunia tak punya ya kekuasaan lagi. Justru di hari itu raja-raja dunia akan dihinakan oleh Allah ya apabila mereka berbuat zalim. Fama lahu min quwwati wala nasir. Di saat itu manusia tidak punya lagi kekuatan, tidak punya lagi penolong, enggak bisa. Siapa yang akan bisa menolong dari Allah Subhanahu wa taala di hari itu? Ya. Antum punya pas-pasukan satu peleton pun ataupun satu juta pun di hari itu masing-masing memikirkan dirinya sendiri. Karena pasukan Allah lebih kuat dari itu ya akhi. Malaikat-malaikat penjaga api neraka, syidadun gilab, yang keras dan seram. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ini semua kepada kita akhi. Supaya kita sadar, siapa sih kita ini manusia? Lemah kamu itu. Ya, yang kamu banggakan berupa pengikut yang banyak, kekuatan, pembela, di akhirat sudah enggak ada manfaatnya lagi. Maka kewajiban kita semuanya kembali kepada Allah. Yakinlah bahwa Allah yang memiliki kekuatan, Allah yang sebagai penolong satu-satunya kita ya di dunia dan akhirat. Kemudian Allah berfirman, "Was-samaa'i dzaatir raj'." Dan demi langit yang memiliki raj', raj' artinya hujan. Ya kata Ibnu Abbas, ar-raj' di sini artinya hujan. Ya. Dalam satu riwayat yang lain Ibnu Abbas berkata artinya awan yang menurunkan hujan. Langit yang memiliki raj'. Kata Qatadah, tarji'u rizqal ibad kullu 'am. Kenapa disebut hujan tu raja? Karena ia akan kembali menurunkan air lagi sebagai rezeki untuk manusia. Dan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Pak, bahwa jumlah curah hujan di dunia ini dalam satu tahun sama. Dan subhanallah, orang-orang Amerika Barat sana mengadakan penelitian tentang curah hujan. Ternyata benar yang dikatakan oleh Nabi, bahwa curah hujan dalam satu tahun itu sama. Sementara 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah mengatakan sama. Rasulullah tahu dari mana kalau bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah mengabarkan nanti ya menjelang Dajjal keluar akan ada 3 tahun yang sulit. Tahun yang pertama Allah menahan setengah air hujan. Tahun yang kedua Allah menahan 2/3 air hujan. Tahun yang ketiga Allah menahan hujan sama sekali. Di saat itu terjadi kekeringan yang luar biasa. Ya. Binatang pada mati, tanaman mati. Di saat itu kata Rasul tidak ada makanan. Dan makanan kaum mukminin adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dan orang yang paling bahagia pada waktu itu yang punya budak yang kuat badannya untuk mengambil air. Subhanallah ya akhi ya. Nanti sekarang aja Pak, pemanasan global sudah terasa Pak. Di mana-mana pemanasan global itu subhanallah, kekeringan di mana-mana. Dan Rasulullah mengabarkan itu pasti akan terjadi. Ya, Allah akan menahan hujan sampai akhirnya tingkat kekeringan. Nah, di saat begitu Dajjal keluar bawa air, bawa gunung roti, siapa yang tidak akan terfitnah? Dajjal bisa menyuruh air apa awan untuk hujan-hujan. Memerintahkan tanah untuk mengeluarkan tanamannya keluar. Maka subhanallah, ya, disitulah fitnah yang sangat besar ya akhal Islam, azakumullah wa iyakum. Was-samaa'i dzaatir raj'. Demi langit yang memiliki raja', yaitu hujan. Wal ardi dzatis sada', dan demi bumi yang memiliki sada'. Sada' itu dari kata sada'a, artinya retak. Kenapa disebut retak? Karena bumi itu mengeluarkan tanamannya. Ya. Dan bumi itu berkah sekali, Pak. Allah jadikan bumi itu berkah. Bagaimana enggak berkah? Tanaman semua dari bumi. Ya, tembaga, emas, perak, ada di bumi. Minyak bumi, demikian pula berbagai macam kekayaan alam, adanya di mana? Di bumi. Berkah. Tanaman enggak pernah habis-habisnya, dipanen lagi. Berkah bumi itu, Pak, masyaallah. Mayat-mayat dikuburkan dalam bumi enggak bau, masyaallah. Air adanya di bumi, makanya Allah jadikan bumi itu berkah. Wal ardi dzatis sad'. Innahu laqaulun fasal. Sesungguhnya Al-Qur'an itu laqaulun fasal, perkataan yang hak, yang tidak mungkin salah. Ya, orang-orang yang bodoh saja yang meragukan Al-Qur'an itu. Seperti orang-orang liberalis yang mengatakan katanya Al-Qur'an itu 90% hasil pemikiran manusia. La ilaha illallah. Ya. Ini ucapan kufur, Pak. Orang ini bisa kafir, murtad dari agama Islam. Allahu a'lam. Dan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.